cincin dari perak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya. Dan pada hadis Buraidah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya seseorang jaa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa alaihi khatamun min hadid, sedangkan dia memakai cincin dari besi. Faqal, lantas beliau menyatakan, ma li ara alaika khilyatu annas, kenapa aku melihat padamu perhiasan penduduk neraka? Fatahahu, lantas sahabat tadi membuangnya. Thumma ja'ahu wa alaihi khatam min syadr, ay nuhas aswad. Kemudian setelah itu datang kembali dengan memakai cincin terbuat dari syadr. Syadr yakni nuhas aswad, terbuat dari tembaga. Maka mari ajit mingkari hal asnam, beliau menyatakan, kenapa aku dapati darimu bau berhala? Fatarohahu, lantas dibuang. Qala ya Rasulullah, kemudian sahabat tadi menyatakan, wahai Rasul, min aisyai attakhidhu, lantas dari apa aku memakainya? apa yang boleh bagiku untuk memakai cincin? Qal, beliau menyatakan min walid wala tatimmahu mithqalan. Wala tatimmahu mithqalan. Beliau menyatakan min walid, dari perak, dan jangan sampai lebih dari 1.5 gram, yakni 1 mithqal. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Abu Dawud. Hanya saja hadis ini dengan lafaz seperti ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Di akhir daripada footnote catatan kaki yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, beliau menyatakan hadza wa fil hadits aidan jawazu ittikad khatam al-fiddah. Ini dan di dalam hadis pula bisa diambil faedah akan bolehnya memakai cincin terbuat dari perak. Jadi dalam hadis yang tadi kita baca, fa'au fatafa taman min walid fasa kata anku. Secara mutlak di sini kemudian memakai cincin dari perak dan beliau diam darinya, maka zahirnya bahwasannya hal tersebut secara mutlak boleh memakai cincin kalau terbuat dari perak. Wa ma hadits wala tutimmahu mithqalan, adapun hadits dan jangan engkau sempurnakan seberat 1 mithqal, yakni 1.5 dirham, maka kata Syekh qad dhaif, hadis tersebut dhaif, yakni hadis Buraidah yang tadi kita bacakan di muka. Kama bayantuhu fi ala hadis ad-dhaif wal mawdu'a wa atharu as-sayyi fil ummah, sebagaimana aku jelaskan dalam kitab hadis-hadis dhaifah dan mawdu'a dan pengaruh buruknya pada umat. Wa qad usyira minha hatta an alfa haditsin fi arba mujalladat wa ladayya al-arbuha. Dan sampai saat ini sudah dicetak dan disebarkan sekitar 2000 hadis dalam 4 jilid. Dan di sisiku masih ada 2 kali lipatnya, dalam artian yakni hadis-hadis dhaifah dan mawdu'ah yang ada di dalam apa, di dalam maktabahnya Syekh Al-Albani rahimahullah pada saat itu sebelum dicetak menjadi sempurna, itu sudah ada sekitar 2000 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penjelasan secara daripada hadis yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian berikutnya misal yang kelima. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaghtasirun wala dahadan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia memakai harir, janganlah dia memakai pakaian dari sutra, wala dahat, dan jangan pula dia memakai perhiasan dari emas. Hadis ini umum dikhususkan oleh hadis akan pembolehan memakai sutra bagi kaum wanita dan pembolehan memakai emas bagi kaum wanita. Sebagaimana insyaallah Asy-Syaikh Al-Albani pun dalam perkara ini sama dengan jumhur terkait dengan pembolehan emas bagi kaum wanita. Hanya beliau melarang dan mengharamkan emas yang melingkar bagi wanita. Emas yang melingkar. Nanti akan ada penjelasan secara terpisah. Hal tersebut dinyatakan oleh Syekh Albani rawahu Ahmad an Abi Umamah marfu'an bi sanad hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah secara marfu dengan sanad yang bagus. Baik, hadis yang keenam, sadisan. Man labisa dhahab min ummati famata wa huwa yalbashu haramallahu alaihi dhahabal jannah. Barang siapa yang memakai emas dari umatku kemudian dia mati dalam keadaan dia masih juga memakainya, belum bertobat dari hal tersebut, Allah haramkan atasnya emas surga. Artinya kalaupun dia masuk ke dalam surga, dia tidak memakai daripada perhiasan emas di surga, diharamkan karena dia telah memakainya di dunia. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As secara marfu dengan sanad yang sahih. Wa qad takallam alaihi fadilatu Syekh Ahmad Muhammad Syakir fi ta'liqihi 'alal musnad fa ajada. Dan Syekh Al-Fadil Ahmad Syakir rahimahullah telah berbicara panjang lebar terkait dengan hadis ini dalam ta'liqnya pada kitab Al-Musnad Al-Imam Ahmad, ada 10 jilid. Beliau berpanjang lebar dalam menjelaskan takhrid hadis tersebut, dan bagus sekali takhridnya kata beliau, dipuji oleh Syekh Albani. Jadi ini semua merupakan dalil akan haramnya memakai cincin emas bagi kaum laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita? Syekh Albani rahimahullah menyatakan At-Tasawwa Salasun yang ke-39. Tahrimu khatamiz dhahab wa nahwihi 'ala an-nisa, haramnya cincin emas dan yang semisalnya. Semisal dengan cincin emas adalah giwang emas, kalung emas yang melingkar pada kaum wanita. Pengharaman dari Syekh Albani rahimahullah dalam kaitannya permasalahan ini merupakan pendapat beliau semata, tidak didapat tidak di kalangan para ulama mutaqaddimin ataupun dikuatkan oleh ulama mutaakhirin dalam permasalahan ini. Kalau mengharamkan mengharamkan emas secara mutlak bagi kaum wanita, ada pendapat demikian. Tetapi mengharamkan emas yang melingkar saja maka tidak ada, kecuali Syekh Albani rahimahullah. Adapun pendapat jumhurul ulama adalah, dan bahkan ini disebutkan sebagai ijma' ya, oleh beberapa ulama, bahwa perhiasan emas baik melingkar ataupun tidak melingkar itu halal bagi kaum wanita, dan itu pendapat yang rajih. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa'alam anna nisa yastarikna ma'ar rijal fi tahrim khatamiz dhahab alaihin. Dan ketahuilah bahwasannya kaum wanita berserikat bersama kaum pria dalam hal haramnya memakai cincin dari emas atas mereka. Wa mithluhu as-siwar wa tauq min adh-dhahab, dan yang semisalnya adalah gelang dan kalung dari emas. Demikian kata Syekh Albani rahimahullah. Li ahaditha khasatin waradat fihin, berdasarkan hadis-hadis khasah, hadis-hadis khusus yang menyebutkan terkait dengan mereka. Yakni kaum wanita, hadis-hadis khusus yang menunjukkan akan haramnya emas yang melingkar pada mereka. Dan beliau memberikan footnote wayati bayan ma yubah lahunna minadh dhahab. Dan akan datang penjelasan apa yang boleh bagi mereka daripada memakai emas. Ya tentunya ya ini yang dipakai sebagai perhiasan bagi mereka kaum wanita yang tidak melingkar. Itu nanti akan ada penjelasannya, seperti kalau dipakai sebagai bros di sini. Kan tidak melingkar nih. Atau sebagai kancing baju itu boleh. Tetapi kalau yang melingkar tidak boleh. Taib. Fayadkhulna lidhalika fi ba'din nusus al-mutlaqah allati lam tuqayyad birrijal, mithl hadith al-awwal al-mutaqaddam anifan wa ilaika al-an ma sahha min al-ahadith al-mushar ilaiha. Maka mereka kaum wanita berdasarkan hal tersebut masuk pada sebagian nas-nas yang tersebut secara mutlak, yang tidak dikait dengan kaum laki-laki. Ini seperti hadis-hadis yang tadi disebutkan di saat menyebutkan haramnya cincin emas bagi kaum pria. Itu di situ ada lafal-lafal yang umum, maka wanita masuk di dalamnya, kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Padahal Asy-Syaikh Al-Albani tentu paham beliau dalam hal ini bahwa hadis-hadis yang umum tersebut kalau ada pengkhususan maka dibawa kepada makna yang khusus. Sedangkan di sana ada hadis yang sahih, bahkan Syaikh Al-Albani sendiri mensahihkan bahwasannya emas itu, emas dan harir, dua perkara tersebut haram bagi dzukurina dan halal bagi unsana. Begitu kalimatnya kalau tidak keliru. Al-Muhim nanti akan ada hadisnya. Adzhab wal harir haram ala dzukuri umati halal limisaiha. Begitu kalimatnya. Ini hadis yang jelas memberikan apa? Memberikan pengecualian. Dan hadis-hadis banyak sekali nanti akan kita sebutkan pada pembahasan akhir, setelah membahas daripada dalil-dalil yang disebut oleh Syaikh Al-Albani. Inilah kita akan bawakan hadis-hadis yang menunjukkan akan kehalalan emas, baik yang melingkar maupun yang tidak melingkar, bagi kaum wanita. Biidznillah. Serta kalam para ulama, penjelasan para ulama terkait dengan hadis-hadis tersebut. Dan kita masuk kepada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syaikh Al-Albani, yang dengan itu beliau berpendapat halnya perhiasan emas yang melingkar pada kaum wanita. Al-awwal, yang pertama. Dan ini bisa dikatakan sebagai hadis yang paling kuat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh. Argumentasi yang paling kuatnya adalah hadis yang pertama ini. Yang dengan itu Asy-Syaikh Al-Albani berpendapat haramnya perhiasan melingkar terbuat dari emas bagi wanita. Beliau menyatakan al-awwal, hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yuhalliqa habibahu bihalqatin min narin fal yuhalliqhu halqatan min dhahab." Barang siapa yang suka untuk mengalungkan pada kekasihnya dengan kalung dari neraka, maka hendaknya dia kalungkan dengan kalung dari emas. Barang siapa yang suka untuk mengalungkan pada kekasihnya, habibahu, ya, habibahu, kalimat habibahu itu artinya kekasih. Habib dengan wazan fa'il. Syaikh Al-Albani menyatakan fa'il bimakna maf'ul, ya ini maknanya adalah orang yang dikasihi. wa huwa yasmal ar-rajul wal mar'ah. Dan ini tercakup padanya laki dan perempuan. Kama yuqal rajul qatil wa imra'ah qatil. Sebagaimana dikatakan rajul qatil dan imra'ah juga qatil. Maka Habib juga demikian kata Syekh. Hadza ma'lumun fil lughah. Ini perkara yang ma'lum di dalam lughah. Memang demikian wazan fa'il maknanya demikian, tetapi penggunaan cara yakni penggunaan secara umum keumumannya ini dalam istilah kasratul istimal itu pada masing-masing sesuai dengan wazannya, sesuai dengan dohirnya. Kalau Habib ya tentunya adalah untuk laki-laki. Penggunaan Habib dengan makna untuk perempuan sangat-sangat jarang sekali, kalaupun ada. Kalaupun ada kita katakan, itu sangat jarang sekali. Meskipun secara lawazim dalam lughah memang iya, wazan fa'il itu maknanya bisa terpakai secara bahasa, secara bahasa wazan fa'il bisa terpakai untuk laki dan perempuan. Ya. Seperti qatil, qatil. Nah, kalau ini memang terpakai dan banyak pemakaiannya, penggunaannya. Tetapi untuk Habib jarang sekali. Kalaupun ada kita katakan jarang sekali. Dan nanti kita akan sebutkan istilahnya, Allah taala alam biswat, ya. I'rad ataupun kalau bisa dikatakan kritikan terhadap apa yang disebut Syekh Albani ini pada tempatnya, karena nanti beliau akan mengulang kembali di saat membantah salah seorang penulis doktor dari Maskus. Beliau membantah bantahan yang sangat bagus sekali, dan beliau kemudian argumen beliau di sini dengan yang beliau maukan, yaitu masuk padanya laki dan perempuan. Kita membaca daripada keterangan-keterangan para Habib ya, terpakai untuk anak, terpakai untuk anak, untuk laki-laki daripada Habib ini anak-anak cintainya yang dikasihinya. Yuhalik Habibahu bihalqah minna, nanti akan ada penjelasan-penjelasannya. Dewasa maka kalimatnya bukan yuhalik, dia yalbas. Habib dewasa tentunya dipakaikan. Ini maksudnya ini orang-orang anaknya ini ya, dipakai pakaian dikalungi dengan kalung dari api neraka, maka dikalungi dengan kalung emas. Habib ini mana anak laki-laki. Nanti akan ada insyaallah rincian daripada penjelasan. Ini hanya sekedar cuplikan saja, karena beliau telah memberikan sedikit catatan kaki di sini. Wa hadza ma'luf fil lughah. Naam, ini ma'luf fil lughah, akan tetapi sekali lagi qalilul istimal, nadirul istimal, nadir jiddan. In wujid, kalaupun didapati, maka ini sangat jarang sekali kalaupun didapati. Taib. Kemudian kalau kita berbicara lebih panjang lagi, nanti akan kita bahas tentang hakikah itu ada 3 macam, hakikah urfiyah, hakikah lughawiyah, dan hakikah syar'iyah. Sedangkan konteks di sini adalah hakikah syar'iyah, bukan hakikah lughawiyah. Kemudian pemakaian daripada kalimat Habib untuk perempuan itu adalah istimal secara majazi, bukan istimal secara hakiki. Al-muhim, itu pembantahan-pembantahan daripada jumhur terkait dengan permasalahan ini. Berikutnya, dalam footnote beliau mengatakan waqad fi riwayat, dan tersebut dalam riwayat Habibah dengan marbutoh, menunjukkan perempuan ya kan. Mana habba an yuhalliq habibatahu, barang siapa yang suka untuk memakaikan kasihnya, yakni wanita. Habibah di sini adalah bisa istrinya, bisa anaknya. Bisyighati ta'nits, dengan bentuk muannas. Hadis yang al-isyara ilaih qariban insyaallah. Ini bisa kan hadis, kalaupun tidak, maka kalaupun katakanlah rawinya itu hasan, maka hadisnya adalah syadz. Dan yang rajih bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari jalan Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar. Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar, yang beliau ini adalah seorang rawi yang dhaif. Nanti akan kita sebutkan ucapan daripada salah seorang imam jarwatan yang menukil hadis tersebut dan memberikan keterangan, yakni Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Ibnu Adi dalam Al-Kamil menyebutkan hadis ini ya. Kemudian beliau katakan bahwasanya di situ Abdurrahman bin Abdullah bin Dina wa huwa dhaif. Nanti akan ada penjelasannya. klaim. Jadi dari sisi ini habibahu ini yang mahfud, kalimat habibahu ini yang mahfud. Bihalqatin min nar fal yuhalliqu halqatan min dhahab wa man ahabba an yutawwiq habibahu tawqan min nar, dan barang siapa yang suka untuk mengalungi kekasihnya kalung dari neraka, dari api neraka, fal yutawwiqhu tawqan min dhahab, maka hendaknya dia kalungi. Kalau yang pertama tadi anda terjemahkan mengalungi juga ya, keliru ya. Yuhallik itu artinya melingkarkan, maksudnya adalah memakaikan cincin, bukan kalung. Yuhallik melingkarkan dengan halqah minnar, dengan lingkaran dari api. Hendaknya dia melingkarkan dengan cincin dari emas. Halqah yang kedua artinya adalah cincin. Bihalqah minnar, dengan cincin dari api. Fal yuhallikhu halqatan min dhahab, silakan dia memakaikan pada kekasihnya tersebut cincin dari emas. Halqah dikatakan oleh Al-Albani wal khatam la fassalahu, yakni cincin yang tidak memiliki mata. Cincin ada yang ada akiknya itu, ada pula yang cincin berupa semata hanya sekedar emas melingkar begitu, seperti cincin-cincin pernikahan itu. Itu emas melingkar begitu saja. Nah, itu namanya halqah. Emas yang melingkar, cincin yang tidak ada mata, tidak ada permatanya, tidak ada akiknya, itu namanya halqah. Sedangkan khatam itu cincin yang ada matanya. Barang siapa yang suka untuk memakaikan cincin dari api neraka, hendaknya dia pakaikan untuk kekasihnya tersebut cincin dari emas. Dan barang siapa yang suka untuk mengalungi kekasihnya itu dengan kalung dari neraka, maka hendaknya dia kalungkan kekasihnya tersebut dengan kalung dari emas. Wa man ahabba an yusawwir habibahu siwaran min nar, dan barang siapa yang suka untuk memakaikan gelang kepada kekasihnya, gelang dari api neraka, fal yutawwiqhu tawqan, dalam riwayat ini ya, hendaknya dia mengalungkan kalung. Wa fi riwayah fal yusawwirhu siwaran, hendaknya dia memakaikan gelang min dhahab, dari emas. Walakin alaikum bil fiddah fal'abu biha il'abu biha il'abu biha, akan tetapi hendaknya kalian memakai fiddah. Nah, ini jelas sekali di sini. Ya. Pelarangan tersebut terhadap apa yang disebutkan tadi, ya, oleh Rasulullah SAW, pelarangannya itu bukan karena melingkar atau tidak melingkar, iya kan? Tetapi pelarangannya itu adalah karena itu terbuat dari emas. Bisa dipahami ini. Ya. Ini kesalahan dalam memahami, ya, rahimahullah beliau, rahimahullah, kesalahan dalam memahami hal tersebut. Dibawa kepada makna pelarangan ini kepada yang melingkar saja. Seandainya pelarangan itu kepada yang melingkar, maka beliau tidak mengatakan walakin alaikum bil fitoh, tetapi beliau mengatakan walakin alaikum bi ghairil muhallaq, kan begitu. Hendaknya kalian maka yang tidak melingkar, dhahab ghair muhallaq, tetapi beliau mengatakan hendaknya kalian pakai fitoh, hendaknya kalian pakai perak bukan emas. Berhiaslah dengannya, berhiaslah dengannya, atau pakailah dengannya. Tayyib. Beliau mengatakan, ini panjang sekali ini takhrijnya beliau. Dan untuk bisa mengetahui, ya, sisi bantahan daripada hadis ini harus dibaca, sehingga antum juga harus konsentrasi untuk memahami daripada kalimat-kalimat berikut ini, baik secara sanad maupun secara isi matannya, baik secara makna ataupun secara lafad-lafadnya. Nanti akan ada sisi-sisi bantahan-bantahannya. Beliau menyatakan hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad min tariq. Ini ada jalannya di sini disebutkan. Ada papan tulis sebetulnya. Penting. Walaupun antum belum belajar ilmu hadis, tapi insyaallah sekedar diberikan gambaran antum paham. Yang bawa catatan, catat semuanya, dicatat di bukunya. Dari jalan Abdul Aziz ibni Muhammad. Abdul Aziz ibni Muhammad. An Asid ibni Abi Asid. Dari Asid bin Abi Asid Al-Barrad. An Nafi' ibni Abbas. Dari Nafi' bin Abbas. Ana sempat membuka dalam Maktabah Syamilah, di beberapa nuskhah disebutkan Nafi' ibni Ayyas. Nafi' ibni Ayyas. Jadi baknya itu titiknya dua. Ayyas, sinnya ada titik tiga di atasnya. Nafi' bin Ayyas. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Sebagian Nafi' bin Abbas seperti yang disebutkan di sini ya. Sebagian lagi dalam riwayat Ahmad itu disebutkan bin Ayyas. An Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu'. Jadi sanadnya, ana ulangi, Abdul Aziz ibnu Muhammad, dari Asid bin Abi Asid Al-Barrad, dari Nafi', dari Abu Hurairah. Jadi sanadnya 4. Wa hadza sanadun jayyidun, dan ini sanad yang bagus. Rijaluhu thiqat rijalu Muslim. Rawi-rawinya terpercaya, rawi-rawi daripada sahih Muslim. Ghairu Asid hadza, kecuali Asid ini saja, Asid ibn Abi Asid. Jadi Abdul Aziz bin Muhammad itu rijal Muslim. Asid bin Abi Asid ini bukan rijal Muslim. Nafi' ibn Abbas ini rijal Muslim. Ya. Jadi selain Asid bin Abi Asid, maka semua rawinya adalah terpercaya. Lantas apa keadaan daripada Asid bin Abi Asid? Fawathaqahu ibn Hibban. Ibn Hibban menyatakan Asid bin Abi Asid ini rawi yang fiqoh, ya. Difiqohkan oleh Ibn Hibban. Wa rawa anhu jama'ah min athiqat, dan juga sekelompok rawi-rawi terpercaya meriwayatkan dari dia. Berarti dia ini adalah ya seorang yang sebagian ulama seperti Ibn Hibban, walaupun beliau Ibn Hibban rahimahullah ma'ruf di kalangan muhaddisin sebagai mutasahilin, termasuk daripada ulama yang bermudah-mudah dalam memberikan taufik, memberikan penilaian. Penilaian sikoh itu bermudah-mudah. Wa hasana lahu At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menghasankan hadisnya. Fil Janais, dalam Al-Janais. Ini dalam kitabnya At-Tirmidzi Al-Janais. Wa shahaha lahu jamaah. Wa li hadza qala Adz-Dzahabi wal Hafidz, dan hadisnya disebutkan oleh sekelompok ulama. Karenanya Al-Adzabi dan Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan sodu. Dua imam besar ini, Adzabi ini imam dalam ilmu hadis, Al-Hafidh juga demikian. Dan Al-Hafidh adalah murid daripada Adzabi. Sodu, dinyatakan sodu. Sodu ini peringkat dalam ilmu hadis, dia peringkatnya masuk dalam Hasan, Hasanul Hadis. Jadi Asid bin Abi Asid adalah Hasanul Hadis, ya, hadisnya Hasan. Baik, waqad tsabbatahu Asy-Syaukani fi Nail Autar. Dan telah dikokohkan oleh Asy-Syaukani dalam Nail Autar. Ini artinya Asid bin Abi Asid itu tsabit, seorang yang kokoh dalam hafalan. Wa huwa dhahir sani Ibnu Hazm, dan itu yang tampak dari perbuatan Ibnu Hazm. Wa qala Al-Mundhiri fi At-Targhib, dan Al-Mundhiri Abdul Azim Ibnu Abdul Qawi Al-Mundhiri menyatakan dalam Targhib At-Targhib isnaduhu sahih, hanya sahih. Baik, hadis sudah dicatat ya. Abdul Aziz Ibnu Muhammad an Asid Ibnu Abi Asid Al-Barrad an Nafi' Ibnu Abbas an Abi Hurairah. Baik. Qultu, aku katakan Isa Al-Bani. Wa qad taba'ahu an Asid. Nah, ini kalimat ini harus bisa dipahami. Wa qad taba'ahu an Asid Zuhair ibni Muhammad At-Tamimi, dan sungguh telah mengikuti dia. Nah, dia ini kembalinya ke siapa? Kalau yang tidak tahu ilmu hadis atau tidak pernah belajar, ya tentunya akan bingung. Kalau dikatakan taba'ahu an Asid, berarti mengikuti murid daripada Asid. An Asid, meriwayatkan dari Asid. Muridnya Asid siapa di situ? Abdul Aziz ibnu Muhammad. Yang antum catat tadi, Abdul Aziz ibnu Muhammad an Asid. Nah, ini ada mutaba'ah, ada mutaba'ah yang mengikuti, meriwayatkan dari Asid. Meriwayatkan dari Asid, artinya berarti ini yang menguatkan daripada Abdul Aziz bin Muhammad. Meriwayatkan dari Asid, Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi. Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi. Inda Ahmad, di sisi Imam Ahmad. Berarti di sisi Imam Ahmad ini ada dua jalan, ya. Jalan yang pertama adalah Abdul Aziz ibnu Muhammad an Asid ibn Abi Asid al-Barrat. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua, Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi an Asid ibn Abi Asid, an Asid ibn Abi Asid al-Barrat. Kemudian ke atasnya sama an Nafi ibn Abbas an Abi Hurairah. Ini namanya mutaba'ah. Bisa dipahami? Taba'ahu itu artinya seperti itu, mutaba'ah. Jadi Asid bin Abi Asid ini punya dua murid di sini. Yang pertama adalah siapa? Abdul Aziz ibn Muhammad. Yang kedua siapa? Zuhair ibn Muhammad At-Tamimi. Yang seperti ini menguatkan, ya, menguatkan daripada hadis. Dan lafaz untuk perlu diketahui, dan ini tidak disampaikan oleh Al-Albani, perlu diketahui bahwa lafaz daripada jalan Abdul Aziz bin Muhammad an Asid ibn Abi Asid dan Zuhair ibn Muhammad At-Tamimi an Asid ibn Abi Asid, lafadznya sama. Berarti ini menguatkan, ya, bisa dipahami. Ini menguatkan. Berbeda dengan apa yang tadi disebutkan oleh Syekh Albani riwayat, ya, dengan kalimat habibatahu, dengan sighah ta'nits, dengan ta' marbutah habibatahu. Sedangkan ini Abdul Aziz bin Muhammad dan Zuhair bin Muhammad, kedua-duanya meriwayatkan dari Asid bin Abi Asid dengan lafaz habibu, habibahu, habibahu. Sedangkan lafaz habibatahu itu diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, ya, menisi daripada dua orang rawi. Sedangkan Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar ini rawi yang dipermasalahkan, ya, rawi yang dipermasalahkan. Bisa dipahami, ya, rawi yang katakanlah dia, katakanlah, ya, dan dia kedudukannya tidak sampai itu, katakanlah dia itu shodduq, maka ini shodduq menyelisih dua shodduq yang lain, ya. Yang satu adalah Abdul Aziz bin Muhammad, yang satu adalah Zuhair bin Muhammad At-Tamimi. Maka dua lawan satu, ini dikalahkan yang ini, apalagi ini lemah, tidak sampai pada derajat dua orang rawi ini, sehingga ini dikatakan hadisnya mungkar. Hadis yang dhaif menyelisih pada yang lebih sahih, itu disebut munkar. Bisa dipahami dari sini. Baik. Wa riwayatul ukhra ma'a ziyadah lahu, dan ada riwayat yang lain disertai dengan adanya ziyadah. Fatabahu aidan Ibnu Abi Dzir. Baik. Panjang ini nanti penjelasannya. Ini masih terkait dengan sanad lagi. Nanti pembicaraan ini kalau kita berbicara tentang masalah ini dengan apa? Berbicara tentang sanadnya cukup panjang, tapi ana sebutkan saja, ana masih minta waktu sedikit, ya. Taba'ahu aidan Ibnu Abi Dzi'ab, diikuti pula oleh Ibnu Abi Dzi'ab. Ya, ini Ibnu Abi Dzi'ab di sini, ya, meriwayatkan dari Asid bin Abi Asid. Ya. Kalau disebut taba'ahu berarti mengikuti Abdul Aziz Ibnu Muhammad. Ibnu Abi Dzi'ab meriwayatkan dari Asid bin Abi Asid. dengan lafaz yang sama rawahu Abu Abdul Hasan Al-Ikhmimi dalam hadisnya. Warwahu fil musnad. Nah, ini sekarang berbeda ini sekarang. Warwahu fil musnad, yakni Al-Imam Ahmad, rawahu Al-Imam Ahmad fil musnad. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad min tariqin ukhra, dari jalan yang lain. Dan ini yang diisyaratkan oleh Syekh dengan lafaz habibatahu, hanya di sini tidak menegaskan, tetapi ini yang dimaukan, ya. Dari jalan yang lain, an asid, dari asid, illa annahu qal. Min tariqin ukhra di sini maksudnya siapa? Min tariqin ukhra di sini maksudnya adalah Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. Ya. Dari jalan yang lain, yakni dari jalan Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. Dan itu ada kalimat dibatahu. Yang tadi saya menyatakan bisi ghotit ta'nis fi hadith Abi Musa al-ati al-isyarah ilaihi qoriban insyaallah. Ya, ini qoriban insyaallah, ya, ini di sini. Pada hadis Abu Musa yang akan datang isyarat padanya dalam waktu dekat insyaallah, ya, ini di sini. Illa anuqal Abi Musa au Abi Qatadah. Hanya saja di situ di riwayat tersebut, ya, min tariqin ukhra, beliau tidak menyebutkan wallahualam apa di situ, kita tidak mengetahuinya kenapa beliau hanya sekedar min tariqin ukhra. Ya. Karena di situ kalau kita merujuk ke dalam kitab tersebut, dari jalan yang lain itu adalah jalannya Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, dan beliau dhaif. Annahu qal Abi Musa au Abi Qatadah. Hakadha ala syak. Demikian dengan syak. Wa akhrajahu Ibnu Adi aidan. Dan ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Adi, ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Dalam kitabnya Al-Kamil disebutkan oleh Ibnu Adi. Dan di situ ketahuan di dalam kitabnya Ibnu Adi tersebut, ya, di situ adalah Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. Kalau kita merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Albani pada Tarkim di sini, jilid 1 halaman 233. Taib warawahu Abu Nu'aim fi akhbar Asbahan mukhtasaran Abi Qatadah dunasak, dan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, ya, dalam akhbar Asbahan, dalam kitabnya Abu Nu'aim akhbar Asbahan, dengan ringkas dengan mengatakan an Abi Qatadah tanpa adanya syak, dengan sanad yang sama, ya, dengan sanad yang sama dari Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, dari Asid bin Abi Asid. Tayib. Di sini Ibnu Adi setelah menyebutkan hadis dari jalan Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar dengan lafaz habibatahu, Ibnu Adi menyatakan wahua, dan dia yakni Abdurrahman fi jumlati man yuktab hadithuhu fi du'afa, termasuk daripada orang-orang yang hadisnya dicatat dalam lingkup orang-orang yang dhaif. Ini Abdurrahman Ibnu Abdullah Ibnu Dinar. Kemudian bisa dilihat pula di dalam Akhbaru Asbahan, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbaru Asbahan secara ringkas. Secara ringkas di sini beda lafadznya dengan apa yang tersebut di sini. Sama sekali tidak ada kalimat habibatahu ataupun habibuhu. Ya. Sanadnya kita baca. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, an Asid ibn Abi Asid, an Abdullah ibn Abi Qatadah. An Abi, sanadnya ana bacakan, ana ulangi. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, an Asid ibn Abi Asid, an Abdullah ibn Abi Qatadah an Abi, dari bapaknya yakni Abu Qatadah sahabat radhiyallahu anhu, dengan tanpa ada syak, dengan tanpa ada kalimat au Abi Musa al-As'ari. Kenapa? Karena dalam riwayat Ahmad yang pertama tadi ada syak, di sini tidak. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal Abu Qatadah menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahalli bidzahab. Rasulullah SAW melarang memakai perhiasan dari perak. Apa? Perhiasan dari emas. Kalimatnya ringkas seperti ini. Tidak menyebutkan tentang adanya habib atau habibah, tidak ada. Nah, Rasulullah SAW anit tahalli bidzahab. Qal walakin alaikum bil fiddah fal'abu biha la'ban. Beliau mengatakan tetapi kalian makailah fiddah, makailah sebagai perhiasan. Maka riwayat yang ini, riwayat yang tanpa syak di sini dengan tanpa menyebutkan adanya habib ataupun habibah, ini pantas, lebih pantas untuk didahulukan. Kalau seandainya kita katakan Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar seorang rawi yang katakanlah shodub, katakanlah derajatnya sampai pada taraf tersebut, dan itu yang zahir daripada apa yang dimaukan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau memasukkannya tidak sebagai rawi yang didhaifkan, akan tetapi dijadikan sebagai penguat. Katakanlah demikian, maka di dalam lafadz yang tadi disebutkan, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Adi tadi dengan Habibatahu tadi, itu ada syak di situ, ada kalimat syak. Sedangkan di sini kalimatnya tidak ada keraguan-raguan, yakni dari Abu Qatadah, lafadznya itu juga sesuai dengan lafadz-lafadz hadis yang lainnya yang di situ menunjukkan akan yang dimaukan adalah kaum laki-laki dan bukan kaum wanita, atau bukan secara umum kaum wanita, laki dan wanita. Tetapi konteks daripada hadis ini adalah nah Rasulullah SAW anit tahalli bidzahab walakin alaikum bil fiddah, alaikum bil fiddah. Dan sisi yang lain yang bisa disebutkan adalah kalimat alaikum bil fiddah itu menunjukkan bahwasanya di situ tidak ada kaitannya dengan al-zahab al-muhallah. Katakanlah hadis itu betul-betul dijadikan hujah, maka di situ tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa terkait dengan al-zahab al-muhallah. Itu intinya. Kenapa? Karena hadis ini pun dipakai oleh jumhur, sebagai hadis yang sahih ya. Man haba an yuhallah habibahu bihaqqin min nar, ini dipakai oleh jumhur untuk keharaman bagi kaum laki-laki. Bisa dipahami. Ya. Sedangkan Asy-Syaikh Al-Albani membawa kepada keharaman bagi kaum perempuan, tetapi al-zahab al-muhalak, emas yang melingkar. Dari sisi mana al-zahab al-muhalak di sisi ini? Katakanlah dipakai sebagai hujah, maka sisi pendalilannya dari sisi mana? Hadis ini semata kalau mau dipakai, maka keharaman emas secara mutlak. Kalau dipakai maknanya habib, di situ adalah untuk laki dan perempuan, itu emas secara mutlak. Gitu. Karena Rasulullah SAW di akhir hadis menyatakan alaikum bil fiddah, tidak menyatakan alaikum bidzahab ghairul muhallah. Karena memang bukan itu ilahnya. Itu yang dipahami oleh jumhurul ulama dalam perkara ini. Dan ini hadis yang paling kuatnya di antara hadis-hadis yang digunakan oleh Syekh Al-Albani dalam berargumentasi. Nanti akan ada hadis-hadis yang lainnya juga, nanti pun kita akan lihat penjelasan-penjelasan jumhurul ulama dalam perkara ini. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Catatan kaki yang panjang ini nanti kita akan baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah ada sisi-sisi faedah yang cukup bagus ya, sangat-sangat bagus sekali dalam Asy-Syaikh Al-Albani membantah salah seorang penulis, seorang rektor, bukan rektor, seorang dosen dari kuliah syariah di Jami'ah Damaskus. Wallahu taala alam bisawab. Naqtabi lahuna wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.